tanah maluku di pinggir laut tempat beta bersatu. Dilihat dari jauh gunung Salahutu, beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang, pohon kelapa, pinggirnya pantai. Bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Sio Ambon dengan telung indah permai. Apa tempo beta lihat usai lagi. Tropisch sprookjes paradijs.